يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam majlis atau halaqah ilmu. Kita berharap agar amalan kita di sore hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah amalan saleh dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan, "Naam, al-ilmu la ya'jibuha syai'un in sahhat niyyatuhu aw kama qala." Bahwasanya dalam tolak ilmu itu tidak bisa ditandingi sesuatu pun dari nawafil, dari amalan-amalan nafilah, jika sahat niyatuh, jika niatannya benar. Tolak ilmu merupakan amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kita uruskan niatan kita semua. Barakallahu fikum, di duduknya kita pada sore hari ini benar-benar kita niatkan untuk taqabbul fiddin, untuk talabul ilmi syar'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah taala untuk membaca kitab Syarah Salasatul Usul, Syarah Salasatul Usul, penjelasan terhadap kitab Salasatul Usul li Fadilati Syekh Muhammad bin Sa'id rahimahullah taala. Sebelum dilanjutkan, kalau tidak salah ada pertanyaan baru. Ya. Hadir yang bertanya. Belum mau belajar nanti beritahu. Ya. Ada pertanyaan, namun karena yang bertanya belum hadir, kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Pada pertemuan yang lalu kita walhamdulillah telah selesai membaca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah tentang kalimat muallif kitab ini yang berkata, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail." I'lam, ketahuilah, ilmuilah, pelajarilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib atas kita untuk mempelajari empat perkara. Kemudian dari penjelasan Asy-Syarih rahimahullah, kita mendapatkan banyak faedah dari kalimat ini. Yang pertama, kita mengetahui definisi dari ilmu. Nah, ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan ilmu? Seperti penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, ada ilmu, gua ilmu adalah apa? Mengetahui dengan mengetahui tentang sesuatu sesuai dengan hakikat sesuatu tersebut, sesuai kenyataannya, sesuai dengan hakikatnya, dengan pengetahuan yang pasti. Kemudian kita telah mengetahui bahwa maratib idrak, maratibul idrak, tingkatan pengetahuan, tingkatan mengetahuinya seseorang terhadap satu perkara ada berapa tingkatan? 6. Barakallahu. Yang pertama apa? Al-ilmu. Dengan definisi yang tadi disebutkan. Ini ketika seseorang mengetahui suatu perkara sesuai dengan hakikat perkara tersebut dengan pengetahuan yang pasti tanpa ada keraguan, maka ini sampai pada derajat apa? Al-ilmu. Kemudian juga ada martabat seseorang benar-benar tidak mengetahui sama sekali. Adamul idrak bil kulliyah, sama sekali tidak mengetahui satu perkara. Disebut dengan apa martabat ini? Jahlul basir. Kemudian ada tingkatan seseorang dia mengetahui tentang satu perkara, tapi pengetahuan tentang perkara tersebut menyelisih hakikatnya. Dia merasa tahu tentang satu perkara, namun pengetahuan dia tentang perkara tersebut kebalikan menyelisihi hakikat perkara tersebut. Ini disebut dengan apa? Jahal murakkab. Mana yang keadaannya lebih baik? Jahal basit atau jahal murakkab? Jahal basit. Ya, bukan berarti kita harus demikian, namun keadaannya masih lebih baik karena dia ketika tidak mengerti satu perkara dia mengatakan saya tidak tahu. Allah Ta'ala saya tidak mengetahuinya. Benar-benar ada mutirak bil kuliah. Tetapi kalau jahal murakkab disebut murakkab karena padanya bertumpuk kebodohan. Ya, murakkab tersusun bertumpuk kebodohan padanya. Nah, padanya bertumpuk dua kebodohan. Yang pertama apa? Pertama dia tidak mengetahui tentang hakikat sebenarnya dari perkara tadi. Yang kedua, nah, dia tidak mengetahui dirinya jahil. Nah, dia tidak tahu. Dia merasa tahu pada dalam keadaan tidak mengetahui. Maka barakallahu fikum, kita dibimbing para ulama, seandainya kita tidak mengetahui perkara yang dipertanyakan kepada kita, benar-benar kita tidak mengetahui dalilnya, ilmunya, maka kita katakan wallahu alam, kita tidak mengetahui. Imam Malik rahimahullah sebutkan dalam sebuah kisahnya, ada seseorang yang datang dari Naam jauh, dari negeri yang jauh, datang kepada Imam Malik. Dan orang ini utusan dari kaumnya. Bayangkan datang di negeri yang jauh, utusan dari kaumnya untuk menanyakan perkara yang tidak diketahui kaum tersebut kepada Imam Malik rahimahullah. Begitu sampai kepada Imam Malik, nah, ditanyakan, Malik mengatakan wallahu a'lam, kami tidak mengetahui. Coba, walaupun keadaan orang tadi sangat hajat ingin mengetahuinya, kemudian pula ini utusan, ya kan, datang dari jauh pula. Tapi ketika ini urusan agama, maka nah, ketika Imam Malik belum mengetahui, dia belum mengatakan tidak mengetahui. Tidak terdorong oleh rasa kasihan, sudahlah kasih jawaban. Mungkin mudah-mudahan benar, ya. Nah, ini yang senantiasa kita mungkin harus mentarbiah diri kita. Barakallahu fikum, ketika tidak mengetahui perkara, tidak mengetahui ilmunya, maka kita katakan wallahu a'lam, saya tidak tahu, mungkin silakan tanyakan kepada yang lebih mengetahui. Nah, barakallahu fikum. Kemudian tingkatan yang berikutnya ada juga na'am, yakni seseorang dia terhadap pengetahuan terhadap satu perkara memiliki kemungkinan, dua kemungkinan kan. Nah, menduga, ada dugaan. Barakallahu. Tapi keadaannya dengan apa yang dia duga atau mengetahui, yang merasa menduga mengetahui perkara tersebut bersama dengan kemungkinan. Nah, lawan dari yang dia duga tadi itu lebih kuat. Ini disebut dengan martabat apa? Hah? Martabat apa ini? Al-wahm. Barakallahu. Kemudian sama misalnya seorang pengetahuannya terhadap satu perkara. Nah, ada dua kemungkinan. Kemudian namun sama-sama kuat. Nah, kemungkinannya ini. Maka disebut dengan apa? Ragu. Dia tidak bisa memastikan mana yang lebih kuat. Mana, apakah yang ini atau yang ini? Nah, kemudian kalau dia menduga satu perkara, ada kemungkinan juga ya. Nah, tapi apa yang dia duga tersebut lebih condong, lebih kuat kepada nah dari lawannya dan yang dia lawan dari yang dia duga, maka keadaan disebut apa ini? Dhob. Nah, barakallahu fikum. Ini tingkatan pengetahuan seseorang terhadap dalam satu perkara. Kemudian pula kita telah mengetahui bahwasanya ilmu ini dilihat dari sisi bagaimana dia bisa mengetahui satu ilmu tersebut. Saya membagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama ilmu boruri dan kedua ilmu nabori. Apa yang dimaksud dengan ilmu boruri? Sebelah kiri ada yang ingat? Jadi mengetahui atau suatu perkara yang bisa diketahui secara apa? Mesti diketahui tanpa harus membutuhkan kepada melihatnya, memperhatikan, menelitinya, sudah mesti diketahui ya, tanpa sulit-sulit harus memikirkan, meneliti dan mencari dalil. Seperti apa ilmu tentang panasnya api, sudah tahu ya, tanpa dalil. Dari mana dalilnya api itu panas? Enggak usah ditanyakan, mesti diketahui dan barakallahu. Adapun ilmu nazari apa? Ilmu bagaimana nazari? Barakallahu fikum. Dan ilmu yang untuk mengetahuinya membutuhkan kepada nazar, kepada perhatikan, meneliti, istidlal, mencari dalilnya. Contoh seperti ilmu tentang apa? Wajibnya niat di dalam wudu, kita kan tidak tahu kalau tidak tahu dalilnya ya, atau hukum-hukum syariat yang lainnya kita tidak mengetahui kecuali kalau sudah mengetahui apa dah ya. Ini menambah barakallah. Kemudian pula kita mengetahui dari penjelasan sebelumnya tentang makna doa yang diucapkan muallif rahimakallah. Apa maknanya? Kalau rahimakallah itu menyendiri tanpa digandengkan dengan maghfirah, maknanya apa? Ya, menghapuskan dosa-dosamu yang sangat lalu dan kemudian melakukan dosa di masa yang akan datang. Nah, barakallahu fiik. Ahsan. Nah, ya ini maknanya rahimakallah itu artinya kata Syekh rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu yang telah lampau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu, kemudian semoga Allah menjagamu dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Ini kalau rahimakallah menyendiri tanpa digandengkan dengan maghfirah. Namun kalau digandengkan dengan maghfirah, doanya misalnya rahimakallah wa ghafara lak, semoga Allah merahmatimu dan mengampunimu. Rahimakallah bermakna apa? Ini memiliki makna masing-masing. Kalau digandengkan dengan maghfirah, rahimakallah bermakna apa? Semoga Allah mengampuni dosamu yang lampau. Moga farolak. Afwan. Kebaliknya. Naam barakallahu fik. Semoga Allah Subhanahu wa taala naam maghfirahnya bermakna ghafara di sana, semoga Allah mengampuni dosamu yang sudah lampau. Adapun rahimakallah bermakna semoga memberikan taufik kepadamu dan nah menjagamu dari dosa-dosa yang akan atau di masa mendatang. Nah, ketika digandengkan dengan maghfirah, kemudian juga apa yang dilakukan muallif di sini dengan mengawal dengan doa i'lam rahimakallah, didoakan. Ini menunjukkan apa? Perhatian dan kasih sayang. Ahsan, menunjukkan perhatian dari seorang guru atau perhatian dari seorang yang mengajari kepada orang yang diajarinya atau kepada orang yang diajak berbicara dengannya, dia menyayangi, dia memperhatikan, maka dia mendoakannya rahimakallah. Sampai kita pun dibimbing walaupun kita marah misalnya pada anak kita, jangan sampai keluar doa-doa jelek ya. Nah, didoakan. Kadang-kadang ada orang tua yang saking emosi mendoakan kejelekan bagi anak ya, dasar bodoh. Nah, Barakallahu fiik, tidak boleh. Pernah seseorang datang kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengadukan tentang buruknya akhlak anaknya, keadaan anaknya. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, apakah engkau mendoakan kejelekan baginya? Jawab, iya. Beliau mengatakan, anta qad afsadtahu, engkau yang telah merusak dengan doa tersebut. Maka walaupun kita merasa jengkel dengan anak-anak kita, maka kita pun mendoakan, aslahakallah, semoga Allah perbaiki dirimu. Hadakallah, semoga Allah berikan hidayah padamu. Lihat, kita dibimbing untuk senantiasa mendoakan kebaikan. Barakallahu fikum. Kemudian terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, nah disebutkan di sini, saya mengatakan wajib atas kita untuk mempelajari empat perkara. Dan empat perkara yang akan disebutkan Syekh ini mencakup apa urusan seluruh agama Islam kita. Oleh karena itu beli awal dengan iklam, karena kata iklam digunakan untuk memberikan tanbih, perhatian, peringatan bahwa kalam setelahnya adalah kalam yang penting. Perhatian kita ketika ada mengatakan ketahuilah. Nah, kita perhatikan. Kita masuk nah kepada kelanjutan dari ucapan muallif kitab Usulus Salaf rahimahullahu taala. Faqala, beliau berkata, al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillati. Setelah beliau mengatakan wajib atas kita untuk mempelajari empat perkara, kemudian belum rinci apa empat perkara yang wajib kita pelajari. Beliau mengatakan al-ula, yang pertama dari empat perkara yang wajib kita pelajari adalah, kata beliau, al-ilmu. Ilmu. Nah, ilmu apa yang dimaksud oleh beliau? Wahwa. Dan beliau menjelaskan ilmu apa yang dimaksudkan oleh beliau yang wajib kita pelajari. Beliau mengatakan wahwa, ilmu tersebut adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatun nabiyhi, mengenal nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islami bil adillah, dan mengetahui tentang agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini ilmu yang dimaksud oleh beliau yang wajib kita pelajari. Pertama, ilmu tentang apa? Mengetahui, mengenal tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qauluhu, ucapan muallif, ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa taala, maksudnya adalah ai ma'rifatullahi azza wa jalla bil qalbi. Maksudnya, kata beliau, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan hatinya, ma'rifatan, berupa pengetahuan, tastalzimu qabula ma syara'ah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya, yakni dengan pengetahuan yang mendorong, mengharuskan dirinya untuk menerima terhadap perkara yang Allah syariatkan. Ini ma'rifatullah. Artinya, seseorang yang dia sudah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendorong dia untuk menerima perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iz'ana, dan mengharuskan dia untuk iz'an, tunduk. Nah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walinkiyada lahu, dan harus patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan ma'rifatullah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengetahuan yang mengharuskan dia setelah mengetahuinya tersebut untuk menerima perkara yang Allah syariatkan. kemudian mau mendorong dia untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahkim syari'atihi, dan mengharuskan dia setelah mengetahui tersebut untuk berhukum dengan syariatnya. Syariat Allah Subhanahu wa taala. Allati, yang mana syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut ja'a biha rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang syariat tersebut dibawa oleh Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini kalimat yang penting. Syekh rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala itu haruslah dengan pengetahuan yang akan mendorong seperti itu. Berarti ketika seseorang dia semakin ma'rifatullah, ketika seseorang itu semakin mengenal kepada Allah, maka seharusnya orang tersebut akan semakin tunduk, akan semakin menerima, akan semakin mau menjalankan segala perintah Allah, dan semakin mau untuk meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti orang sudah ma'rifatullah. Nah, pahami dengan baik kalimat ini. Karena sebagian keliru memaknai kalimat ma'rifatullah. Sebagian meyakini kalau orang-orang sudah tahap pada ma'rifatullah, dia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala salat, wala ibadah, wala puasa, wala salat Jumat. Nah, dikira bahwa orang ini sudah tahap pada ma'rifat. Ini berarti ma'rifatnya salah. Karena orang yang benar-benar sudah sampai atau dia sudah mengetahui Allah Subhanahu wa taala, justru akan semakin bersemangat untuk menjalankan perintah Allah, semakin bersemangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teladan kita dalam hal ini adalah manusia yang paling bertakwa, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini teladan manusia, imamul muttaqin. Naam. Ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya saja, dalam keadaan beliau sakit, beliau tetap memaksa dirinya untuk berangkat ke masjid, ingin sholat bersama para sahabatnya. Dan sampai beliau pingsan, berwudu kembali, dan berusaha lagi, terus berapa kali beliau seperti itu. Nah, barakallahu fiik, sampai pun beliau akhirnya menuju ke masjid, dan beliau sholat dengan itu. Karena beliau ingin mengerjakan sholat, ibadah apa sholat? Demikian pula di saat detik-detik menjelang wafatnya, ketika beliau berada di pangkuan istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau melihat ada saudaranya Aisyah, Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, saudaranya Aisyah, masuk menemui Rasulullah. Beliau melihat bersama Abdurrahman ada siwak. Siwak. Yang sini pakai apa? Nah, sikat gigi dari kayu siwak. Nah, siwak. Beliau melihat, beliau memandang terus. Aisyah sang istri tahu bahwasanya Rasulullah SAW menginginkan untuk bersiwak di detik-detik menjelang wafatnya beliau. Nah, barakallahu fiik, maka Aisyah paham tentang keinginan suami yang tercinta. Maka beliau meminta sesuatu kepada Abdurrahman, mengambilnya, kemudian digigit, dibuatkan sisi yang baru, kemudian diberikan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersiwak. Kata Aisyah, benar-benar belum pernah melihat Rasulullah sebagus itu di dalam bersiwak. Dan sebelumnya Rasulullah telah bersabda dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, seandainya aku tidak khawatir bahwasanya itu akan diwajibkan kepada umatnya, beliau mengatakan, la amartuhu bisiwak inda kulli shalah. Niscaya aku akan memerintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Namun beliau khawatir hal itu akan diwajibkan dan kemudian umatnya tidak menjalankan, akan jadi dosa. Maka tetap keadaannya hukum siwak, bersihkan giginya. Disebutkan para ulama dalam kitabul fiqh, dikatakan sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan, berarti ibadah. Nah, nah, lihat Rasulullah SAW teladan kita. Beliau adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat detik-detik menjelang wafatnya masih ingin menunaikan ibadah-ibadah yang mulia. Ini tanda seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nambar tarafikum. Sehingga kalau ada memahami atau memiliki pemahaman, semakin orang ma'rifat kepada Allah, semakin boleh dia meninggalkan syariat. Ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Mungkin mereka terkadang berdalil dengan salah satu ayat dari Al-Quran, oh, kami memiliki dalil. Jadi mereka berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata mereka, ana dalilnya. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Nah, beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin. Kata mereka, kalau kami sudah yakin, maka berarti enggak usah ibadah lagi. Lihat. Maka kita harus memahami ayat dan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagaimana pemahaman para ulama. Lihat kitab tafsir. Apa yang dimaksud dengan al-yakin di sana? Ternyata para ulama nah menjelaskan, ulama ahli tafsir menjelaskan al-yakin di sana al-maut, kematian. Yani artinya wa'bud rabbaka, beribadalah kepada Rabbmu sampai datang apa? Beribadah, kita harus beribadah sampai kita wafat. Itu maknanya. Dan dijelaskan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Muddathir. Ketika Allah kisahkan bagaimana penduduk jannah bertanya kepada enam orang-orang penduduk neraka. Allah mengatakan, "Masalakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imun miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaibin." Kemudian disebutkan di bawahnya apa? Hatta, dalam kelanjutan ayat setelahnya disebutkan apa? Hatta atana yaqin. Ini ucapan penduduk neraka. Nah, kenapa kamu masuk neraka? Kata mereka, dulu kami tidak sholat. Dulu kami tidak memberikan makan kepada orang yang miskin. Dulu kami nakhudhu ma'al khaidin, yang larut dalam perbincangan, yang perbincangan ini nah menyelisihi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kami pun dimasukkan ke dalam neraka. Nah, terus kami melakukan perbuatan demikian hatta atana al-yaqin, sampai datang kematian kepada kami dalam keadaan-keadaan demikian. Nah, kalau diartikan yakin di sana, keyakinan, berarti orang yang yakin dengan perbuatan jelek tersebut masuk apa? Masuk apa? Dimasukkan ke dalam neraka. Kan bahaya. Nah, barakallahu fikum. Jadi intinya, ma'rifatullah itu harus mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan yang membuat dia semakin tunduk, semakin menerima terhadap segala yang Allah syariatkan. Nah, mau berhukum, mau menghukumi perkara-perkara dengan apa yang Allah syariatkan, yang syariat dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pengertian ma'rifatullah. Maka kata Syekh, "Fa yata'arraful 'abdu 'ala rabbih bin nadhari fil ayati syar'iyyati fi kitabillahi 'azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam." Kemudian beliau akan menjelaskan bagaimana caranya supaya kita bisa sampai kepada ma'rifatullah, supaya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, dan seorang hamba akan bisa mengenal Allah dengan dua cara, kata beliau di sini, yakni yang pertama bin nadhar bil ayati syar'iyyah, dengan melihat, memperhatikan, memikirkan, mentadaburi terhadap ayat-ayat syar'iyyah. Ayat-ayat syar'iyyah itu yang terdapat di dalam fi kitabillah, di dalam Al-Qur'an wa sunnati rasulih sallallahu alaihi, dan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu. Ini ayat-ayat apa? Ini cara pertama. Cara supaya kita bisa ma'rifatullah dengan benar. Kita harus memperhatikan, membaca, mentadaburi, Naam, ayat-ayat syar'iyah, yaitu ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, ada awal, ini yang pertama. Kemudian wa nadhari, ini yang kedua. Dengan melihat fil ayatil kauniyah, melihat kepada ayat-ayat kauniyah. Apa ayat-ayat kauniyah? Allati hiya al-makhluqat, ayat-ayat kauniyah yaitu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini dua cara supaya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ya. Yani tidak benar kalau seseorang saya ingin ma'rifatullah kemudian dia uzlah menyendiri masuk gua atau tempat-tempat sepi bertapa di sana. Bukannya dia mendekati majlis-majlis ilmu, bukannya mempelajari ayat-ayat Allah atau sunnah-sunnah Rasulullah, tapi dia bertapa. Sehingga kemudian datang, bisikan-bisikan syaitan atau syaitan yang menampakkan padanya. Oh, kamu sekarang menjadi wali, maka mulai besok kamu seru manusia kepada ajaran ini, ajaran ini, ajaran ini. Ini bukan ma'rifatullah, tapi ini mengenal kepada. Tetapi kalau kita ingin ma'rifatullah, mengenal Allah supaya kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melakukan dua cara ini. Pertama, nazar, melihat, memperhatikan, mentadabburi, memikirkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah. Yang kedua, senantiasa memperhatikan, mentadabburi makhluk-makhluk. Nah, saya mengatakan fa innal insana, sesungguhnya seseorang, kata Syekh, kullama nadhara fi tilkal ayati, setiap kali seseorang tersebut dia melihat, memperhatikan kepada ayat-ayat tersebut, nah, izdada ilman, maka akan semakin bertambahlah pengetahuannya, ilmunya, bi khaliqihi, tentang penciptanya, wa ma'budihi, dan nah, yang diibadahinya itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat enam contohnya kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat Ahad? Allah itu Maha Esa. Dari mana kita mengetahuinya? Kita baca surah apa di antara itu? Allah mengatakan kul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka dengan membaca sebagai contoh ayat ini, kita mengetahui beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Esa. Tidak berbilang, tidak dua, tidak tiga. Benar hanya satu. Allahus Samad. Allah adalah tempat nah bergantungnya semua makhluk, nah membutuhkan, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun, baik manusia, jinnya ataupun binatang ataupun na'am, seluruh makhluk yang lainnya, melainkan mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lam yalid wa lam yulad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak. Walam yulad, tidak diperanakan. Nah, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada suatu pun yang serupa, sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan membaca ayat ini, ayat apa ini? Syar'iyah apa kauniyah? Syar'iyah. Maka kita mengetahui beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Membaca lagi ayat yang lainnya, Al-Falaq, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, membaca lagi surah apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kemudian baca lagi Qul a'udzu birabbin nas. Terus membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita semakin mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat demikian, bahwasanya Allah Maha mengetahui, bahwasanya Allah Maha mengampuni, dan Allah Maha membalas. Allah akan Maha membalas perbuatan-perbuatan dosa dan sebagainya. Kita mengetahui dari mana? Dari ayat-ayat syar'i. Demikian pula ketika kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasulullah mengatakan bahwasanya yanzilu, di antara yang beliau bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa rusulail akhir. Nah, sesungguhnya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Rasulullah mengabarkan demikian. Dan tidaklah Rasulullah mengatakan tentang urusan agama melainkan wahyu diwahyukan kepadanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang meminta berdoa, maka akan aku kabulkan. Barang siapa yang mohon ampunan kepadaku di waktu tersebut, maka akan aku ampuni. Nah, kita mengetahui hal tersebut ketika membaca hadis Rasulullah SAW. Maka semakin mengenal kita kepada Allah. Ternyata Rabb kita Allah memiliki sifat demikian. Sifat demikian yang sangat penyayang, maha pengampun kepada kita. Namun juga maha membalas perbuatan-perbuatan zalim. Barakallahu fikum. Demikian pula dengan kita melihat ayat-ayat kauniyah, yaitu makhluknya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh di sini, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi terdapat ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada khaliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang meyakini. Wa fi anfusikum, demikian pula dalam diri-diri kalian, afala tubsiru, tidakkah kalian melihat dan memperhatikan. Berarti dalam ayat ini terdapat anjuran, dorongan bagi kita untuk memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Siaha ke pantai, ke gunung, kemana, sekedar melepas serap, melepas kepenatan, tidak berarti tidakkah kita memperhatikan. Barakallahu fikum, apa juga apa yang ada dalam diri kita, dari mulai apa ini kepala sampai kaki, dari kaki sampai kepala, coba kalau kita memperhatikan dengan seksama, sungguh luar biasa dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagai contoh, barakallahu fikum, yakni organ pencernaan yang Allah berikan kepada kita. Setiap hari kan bekerja. Setiap hari bekerja mengolah makanan yang kita masukkan, kemudian dimasukkan, dicerna dengan sistem yang sudah Allah tetapkan. Kemudian sari-sari yang bermanfaat diserap oleh tubuhnya, sari-sari tidak bermanfaat kemudian dibuang. Ini apakah kita bilang perhatikan? Apakah kita merasa kita yang membuat ini, sistem pencernaan? Ini baru satu sistem yang ada pada badan kita. Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan. Barakallahu fikum. Kemudian demikian proses itu terjadi, sama sekali kita tidak merasakan atau tidak mendengar suara ribut, kan? Ya, berbeda dengan pabrik. Coba pabrik dalam pengolahan apa saja, kan gandeng. Terdengar suara di proses tapi di perut kita tenang, ya. Coba kalau dicerna makanan dalam tubuh kita, ribut terus, gak bisa tidur kita. Apakah kita tidak pernah memperhatikan kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Baru satu sistem pencernaan. Maka kadang Allah ingatkan ketika kita sakit, terganggu sistem pencernaan kita, kan tidak nyaman. Tidak bisa makan, atau apa yang makan ternyata tidak bisa dicerna, keluar semua. Baru kita merasakan, ya Allah, nikmatnya dalam kondisi normal yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Ketika terganggu terasa. Belum sistem pernapasan kita. Belum pandangan kita, pendengaran kita, semua sistem yang Allah tetapkan pada diri kita, sebagai Allah sebutkan di sini, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa yang ada pada diri-diri kalian, tidakkah kalian memperhatikannya? Coba sekarang kita bertanya, jangankan membuat sistem pencernaan yang demikian luar biasa. Sudah sekarang, rambut saja yang kadang kita anggap sepele. Barakallahu fikum. Apakah sampai sekarang teknologi yang sudah demikian modern, sudah ada negara tercanggih manapun yang bisa membuat rambut persis seperti yang Allah ciptakan. Bisa tumbuh memanjang. Ya, potong di gunulan, berapa hari muncul lagi. Ya, ada pabriknya? Hah? Yang ada rambut yang sudah dicukur, diambil, diolah, dijadikan bulu mata palsu, rambut palsu, kan begitu. Itu manusia di sana bisa. Tetapi menciptakan dari awal seperti rambut persis kita ada. Ini zaman sudah demikian canggihnya. Ada yang bisa? Darah kita. Darah yang ternyata setiap hari badan kita, kalau Allah tetapkan satu sistem memproduksi terus sel darah merah. Mungkin bagi orang-orang yang kesehatan lebih memahaminya. Kita sebatas obat yang sampai dari mereka. Nah, diproduksi sel darah merah dalam keadaan kita sedang tidur, sedang bermain, kan tidak tahu kita. Nah, begitu terganggu darahnya ini. Baru kalau kita kurang darah dan sebagainya. Coba tanya, ada pabrik yang sudah bisa menciptakan darah? Hah? Nah, kalau oli motor mah ya. Ya, tapi kalau darah kita, tidak ada. Jepang kah, Amerika kah, atau mana yang paling canggih teknik kesehatannya, kedokterannya? Belum ada yang bisa. Ini baru perkara yang ada pada diri kita. Apalagi kalau kita melihat bagaimana sistem alam semesta ini, makhluk-makhluk yang tidak pernah kita perhatikan. Semuanya setiap hari diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap daba, setiap makhluk yang ada di bumi ini illa 'alallahi rizquha. Melainkan rezekinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makan baik. Ulla yaum setiap kita tidak pernah perhatikan. Yang di darat, yang di laut. Nah, ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah, maka benar kata Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan, kalau kita ingin sampai kepada ma'rifatullah yang benar, maka kita harus melakukan berapa cara? Dua cara. Yang pertama dengan apa? Dengan melihat ayat-ayat, ayat-ayat syar'iyah, yaitu Al-Quran dan Sunnah-Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar seperti jalannya para ulama. Yang kedua, dengan memperhatikan ayat-ayat kaumnya, yaitu apa mah? Banyak kita mentadaburi. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini penjelasan Syekh yang ringkas tentang ma'rifatullah. Kemudian kata beliau, wa qauluhu, ucapan mu'alif rahimahullah, wa ma'rifatun nabiyyi. Karena ilmu yang dimaksudkan oleh beliau tiga kan? Ma'rifatullah, ma'rifatun nabiyyi, wa ma'rifatu ini sambil adillah. Nah sekarang ma'rifatun nabi, mengenal nabinya. Bagaimana yang dimaksud dengan mengenal nabinya? Saya mengatakan ai ma'rifatu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-ma'rifata allati tastalzimu qabula ma jaa bihi minal huda wa dinil haq. Saya mengatakan ma'rifat mengenal nabinya tersebut, yaitu maksudnya mengenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pengetahuan yang mana pengetahuan ini akan mendorong, akan mengharuskan kita untuk menerima qabul, untuk menerima nah apa-apa yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wasallam minal huda, berupa petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang sama berarti. Nah, kalau seseorang dia mengenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendorongnya untuk menerima apa yang dibawa oleh beliau. Wa tasdiqihi wa tasdiqahu, dan akan mengharuskan seseorang yang telah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Membenarkan tasdiq, untuk membenarkan fi, membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma akhbara, dalam perkara yang beliau khabarkan. Datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dalam urusan akidah ataukah dalam urusan ibadah, apakah dalam urusan muamalah, juga dalam urusan bagaimana sikap kita kepada kaum muslimin, kepada pemerintahnya, kepada rakyatnya, datang hadis-hadis Rasulullah yang banyak dalam masalah tersebut, maka kita seandainya itu benar-benar datang dari Rasulullah, nusaddiquh, kita membenarkan. Ini mengenal lagi kita Muhammad SAW. Wamtisala, dan juga pengetahuan tersebut mengharuskan kita untuk apa? Imtisal, menjalankan, melaksanakan. Wamtisala amrihi, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma amara, dalam perkara yang dia perintahkan. Wajtinaba, dan mengharuskan untuk menjauhi ma naha anhu wa zajara, untuk menjauhi perkara yang beliau larang dan perkara yang beliau cegah. Ini ma'rifatu nabihi sallallahu alaihi wasallam, wa tahkim syariatihi, dan mengharuskan untuk bertahkim, berhukum dengan syariat beliau alaihi salatu wasallam, war ridha bi hukmihi, dan merasa ridha dengan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'rifat mengenal kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita atau ada seseorang yang semakin mengenal kepada Rasulullah, biasanya maka dan sudah lazimnya mendorongnya untuk ketika mendengar hadis Rasulullah, dan hadis itu benar datang dari Rasulullah, sahih hadisnya, tsabit, bukan hadis yang dhaif, maka dia mengatakan na'am, dia menerimanya, membenarkan. Walaupun mungkin terkadang akalnya belum sampai kepada hadis tersebut. Na'am. Datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah na'am kunzu na'am barakallahu fikum dalam perkara-perkara akidah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, dan ketika ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ayudan bi a'dham, dosa apa yang paling besar? Beliau menjawab, antaj ala lillahi hiddan wa huwa khalaqah. Misalnya, sebagai contoh, Rasulullah mengatakan dosa yang paling besar itu adalah engkau membuat tandingan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan. Maka dosa yang paling besar adalah syirik, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, datang khabar demikian, maka apa kewajiban kita? Kewajiban kita apa? Nah, membenarkan hadis tersebut. Nah, kemudian apa? Kemudian kita mengimaninya, kemudian menjalankan. Kawasan kita yakini dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah dosa. Nah, kemudian pula datang nasihat dari beliau alaihissalatu wassalam, misalnya ketika beliau ditanya tentang nah, kepada siapa harus berbuat baik, berbuat berbakti, beliau mengatakan na'am ummah, kepada ibu. Ditanya lagi, kepada siapa wahai Rasulullah? Ummah, kepada ibu. Ditanya lagi, kepada siapa? Kepada ummah, ibu. Baru kemudian yang keempat, abah, kepada ayah. Kita iman bahwasanya kewajiban kita sebagai seorang anak, maka harus apa? Berbuat baik, birrul walidain, kepada ibu kita, kemudian juga kepada. Maka seorang yang semakin mengenal terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW akan semakin tunduk dia, akan semakin menjalankan nasihat-nasihat dan bimbingan Rasulullah SAW, bukan semakin menentang kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Loh, katanya sudah ma'rifat Nabi, katanya mencintai Rasulullah SAW, tetapi ketika dinasihati, Pak, amalan itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, amalan itu tidak ada contohnya dari Rasulullah, dia mengatakan, memang tidak ada contohnya, tapi ini kan kebiasaan ayah saya, saya tidak mau meninggalkan. Loh, bapak kan katanya mencintai Rasulullah. Iya, tapi ini kebiasaan, saya tidak bisa meninggalkan. Ini tanah bertentangan. Maka seharusnya orang yang semakin mengenal kepada Nabi Muhammad, dia tahu bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah kepada kita. Yang namanya utusan Allah diwajibkan, ditugaskan oleh Allah untuk apa? Untuk menyampaikan risalah Allah. Maka kita yakini bahwa beliau adalah utusan Allah, menyampaikan syariat-syariat Allah untuk kita. Jangan didustakan. Karena Nah, musibah yang Allah timpakan, siksa yang Allah timpakan kepada umat-umat sebelum umat Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka banyak menyelisihi para nabi. Antum sudah ketahui bagaimana kisah Na'am Yahud. Bagaimana mereka diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena banyak menyelisihi nabinya, itu Nabi Musa alaihissalam. Nah, selalu ingin menyelisihi nabi. Padahal sudah Allah berikan pertolongan yang banyak. Diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentara. Lewat lautan, lolos, Fir'aunnya ditenggelamkan. Nah, diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanan dari jannah. Manna wasam. Nah, meminta lagi yang keinginan mereka. Disuruh untuk masuk kepada strategi, menentang lagi, malah mengatakan kami akan duduk di sini, silakan engkau wahai Musa dengan Rabbu yang berperang. Allahu Musa. Ini Yahud. Nah, kemudian Allah larang mereka untuk mengambil ikan barakallahu fikum di hari apa? Sabat. Nah, karena Allah tetapkan bagi Yahudi Bani Israel ketika itu supaya menjadikan hari Sabtu sebagai hari khusus untuk beribadah mereka. Jadi untuk hari barakallahu untuk beribadah mereka. Nah, hadapun untuk Nasara Allah jadikan hari apa? Ahad. Dan untuk umat Islam Allah pilihkan hari yang paling mulia yaitu hari apa? Jumat. Nah, ketika di zamannya mereka Allah larang mereka untuk mengambil ikan di hari Sabtu, namun Allah uji di hari Sabtu malah apa? Ikannya mereka melakukan dengan cara hial, menyelisih nabi. Hari Jumat pasang perangkap, ya. Kemudian hari Sabtu kan ikan banyak masuk perangkap, hari Ahadnya diambil. Ya, penangkapan ikan terjadi hari apa? Hari Sabtu. Berhial kan? Maka yang berhial seperti ini, nah ini sifat-sifat siapa? Nah, musibah-musibah azab Allah timpakan kepada mereka karena banyak menyelisih nabinya. Demikian pula Fir'aun dalam surat Dabat dan disebutkan dalam Al-Quran. Nah, fa'asa Fir'aunu rasulah fa'akhadnahu akhlaw wabila. Maka Fir'aun bermaksiat kepada Rasul itu Nabi Musa alaihissalam, maka Allah azab Fir'aun dengan azab yang. Maka ikhwani fiddin rahimana wa rahimakumullah, musibah ini akan Allah turunkan karena banyak menyelisih kepada nabinya. Dan Allah telah kirim, telah utus kepada kita sebagai umat terakhir seorang nabi yang mulia, itu nabi kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka kewajiban kita setelah mengenal beliau alaihi salatu wassalam, maka kita harus tunduk, harus menerima apa yang dibimbingkan oleh beliau, membenarkan khabar-khabar yang datang dari beliau alaihi salatu wassalam, bertahkim kepada beliau, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan penuh keridhaan. Dalilnya saya menyebutkan di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut, beliau sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-65, Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." Summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah, demi Rabbmu sesungguhnya mereka itu tidak beriman sampai mereka menjadikanmu wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus perkara. Fi ma syajaru bainahum, dalam perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka, sampai mereka menjadikan diri sebagai hakim, pemutus perkara dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa tenang di hati-hati mereka terhadap apa yang kau putuskan. Kalau kita terjadi perselisihan dengan saudara kita karena memang sifat manusia terjadi khilaf, sahih. Dan Allah katakan wala yazaluna mukhtalifin. Ini sifat manusia. Senantiasa mereka bersama mukhtalifin, berselisih. Namun kata Allah illa man rahimar rabb. Kecuali Allah rahmati. Yani siapa yang Allah rahmati? yang mengembalikan perselisihan tadi kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, kalau terjadi perselisihan di antara kita, perkara apa saja? Jadi kadang perselisihan dengan saudara kita, maka tahan emosi kita, kita duduk yang baik, kita kembalikan siapa di antara pendapat kita yang aswab, yang akrab, lebih benar, lebih mendekati kepada Sunnah Rasulullah SAW. Ribu hati kita. Kalau kita yang salah, teman kita yang benar, ribu. Nah, antum benar. Fajazakallahu khairan. Antum sudah mengingatkan saya. Nah, sehingga saya terlepas dari kesalahan. Alhamdulillah, zat diingatkan. Kalau ternyata temannya yang keliru, maka temannya demikian. Tidak merasakan rasa berat dalam diri mereka terhadap yang terhadap perkara yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Wa yusallimu taslima, mereka menerimanya dengan sebenar-benar penerimaan. Taslima. Ini kata Allah, sesungguhnya hakikat mereka yang beriman. Berarti konsekuensi kita beriman kepada Rasulullah setelah bersyahadat wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, berarti kita melatih diri kita. Memang perlu latihan itu. Ya, perlu latihan untuk mengalahkan apa? Hawa nafsu yang pada diri. Kadang kita sudah tahu ilmunya, tapi berbenturan dengan hawa kan. Maka selain kita menempuh sebab dengan belajar, karena ini di antara yang akan mengokohkan kita. Yang kedua, kita banyak berdoa kepada Allah, meminta, dikokohkan. Di antaranya doa yang dinasihatkan Rasulullah di akhir-akhir sholat sebelum kita salam. Rasulullah meminta kita agar berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolonglah aku di dalam mengingatmu. Na'am, ala zikrika. Na'am, wa syukrika, dan di dalam bersyukur kepada-Mu. Wa husni ibadah, dan di dalam membaguskan ibadah kepada-Mu. Allahumma a'inni. Benar, jangan sampai kita menyandarkan kepada diri kita. Kita itu lemah. Tidak mampu kita. Kalau menyandarkan na'am bahwasanya kita harus mengamalkan berbagai macam amalan, kita tidak mampu ya Allah. Benar-benar kita mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian keadaan para sahabat Rasulullah. Padahal kalau kita membaca kisah-kisah para sahabat, takjub kita. Luar biasa. Nah, keteguhan mereka dalam memegang sunnah Rasulullah SAW. Dalam kondisi-kondisi genting, dalam peperangan Uhud, yang karena kesalahan dari sebagian pasukan Rasulullah menyebabkan beliau terpukul sampai panah pun melukai, patah salah satu gigi beliau. Ternyata sebagian sahabat yang ketika itu ada di sekitarnya membenteng Rasulullah dengan badan. Ada yang terkena panah, ada yang terkena sabetan. Sabar melindungi Rasulullah SAW dalam kondisi genting. Ini ketika beliau masih hidup. Nah, sekarang di saat beliau sudah meninggal, maka yang tersisa adalah sunnah-sunnahnya, ajarannya. Apakah kita mampu mengorbankan diri-diri kita, berjuang untuk mempertahankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya di atas ilmu dan basir. Dan kita melihat takjub kepada sahabat. Luar biasa. Nah, tetapi ternyata para sahabat mengatakan apa? Dengan penuh kata wabuan mereka mengatakan, laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah, kami tidak akan bisa sholat, kami tidak akan bisa bersedekah. Lihat tawaduknya para sahabat Rasulullah SAW. Maka ikhwani fiddin rahiman rahimakumullah, nah, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah, merendahkan diri kita. Kita tidak memiliki kekuatan. Nah, jangan menyandarkan kepada akal kita dan kekuatan kita. Nah, kita meminta kepada ya Allah, lunakkanlah hati ini untuk tunduk pada bimbingan Rasulullah SAW. Nah, wa qala ta'ala, dan dalil berikutnya kata Syekh rahimahullah yang menunjukkan tadi, seorang yang makrifat kepada nabinya, dia harus menerima dan tunduk kepada bimbingan Rasulullah. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat ke-51, inna makana qawlal mu'minina idza dumu ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hanyalah ucapan orang yang beriman itu jika mereka diseru, diajak untuk menuju kepada Allah dan Rasulnya. Kembalilah kalian kepada Allah, kepada syariat Allah, kembali kepada nabinya, kembali kalian kepada sunnah Rasulullah. Nah, liyahkuma bainahum, agar Rasulnya tersebut menghukumi di antara mereka. Maka ucapan orang beriman, mereka akan mengatakan ayyakulu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Nah, ini ucapan orang beriman, benar-benar taslim hati, tidak berat ketika mendengar nasihat. Perbuatan antum salah, perbuatan antum keliru, ini dalil, ini ayatnya, ini hadis Rasul. Maka kita dilatih. Jazakallah khairan, terima kasih sudah diingatkan saya, insyaallah taala saya akan berubah. Tidak ada dendam. Tidak ada kebencian kepada orang yang menasihat. Ini sikap orang yang beriman. Benar-benar nampak keikhlasan pada diri. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala yang tersebut, wa ulaika humul muflihun, mereka-mereka itulah yang beruntung, yang menang. Barakallahu fikum. Sehingga hakikatnya bukanlah aib ketika kita terjatuh dalam kesalahan. Karena sifat salah, salah adalah merupakan sifat kita. Rasulullah mengatakan kullu bani adam is khata, wa khair khata'in at-tawwabu. Setiap bani adam itu bersalah, pasti salah kita. Namun sebaik-baik yang salah adalah yang apa? Sehingga hakikatnya bukan aib ketika kita terjatuh dalam kesalahan, kemudian kita menyadarinya, kita bertobat darinya, tidak mengulangi, berazam kuat kepada untuk memperbaikinya. Namun yang aib itu kata para umat, kalau dia musir terus-terus dalam kesalahannya, terus-terus, ini baru aib. Kita salah, ya wajar, manusia. Namun kita segera perbaiki. Alhamdulillah diingatkan. InsyaAllah besok ya apa perlu. Kalau kita pribadi dan semua menjalankan ini, tidak akan ada masalah di antara kita. Ya, saling tanasuh, saling menasehati, saling menyayangi. Barakallahu fikum. Kemudian ayat lainnya kata Syekh, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah Subhanahu wa taala, jika kalian tanaza'tum, jadi perselisihan, pertentangan, fi syai', dalam satu perkara, farudduhu, maka kembalikanlah perkara tersebut oleh kalian yang kalian perselisihkan. Ya Allah perintahkan solusi ketika terjadi khilaf, solusi ketika terjadi perselisihan bainal muslimin, maka Allah berikan solusinya, farudduhu ilallah, kembalikan perkara tersebut kepada Allah, yakni kepada kitabullah, pada Al-Quran, war rasul, dan kembalikan kepada Rasul. Kalau beliau masih hidup, ketika beliau masih hidup, kembalikan kepada Rasul, datangi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini terjadi perselisihan di antara kami. Namun ketika beliau sudah meninggal, kembalikan kepada sunnahnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan yawmil akhir. Kalau kita beriman kepada Allah dan yawmil akhir, seharusnya ringan untuk melakukan ini. Semoga Allah melunakkan hati-hati kita. Semoga memberikan taufik kepada kita semua. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik ta'wil. Barakallahu fikum. Sehingga kalau terjadi perselisihan, yang ini berpendapat demikian, yang ini berpendapat demikian. Kalau tiba-tiba ada orang yang penengah, dia mengatakan, jangan berselisih, sudah kamu jalan saja dengan pendapat kamu, kamu jalan dengan pendapat kamu, jangan saling menyarankan. Kan akur, bersatu. Kira-kira ini hikmah atau bukan? Kan damai, kan akur, saling menghormati, hikmah bukan? Bukan, kenapa bukan ikhwan? Karena nah, menyelisih dalilnya. Yang Allah perintahkan dalam ayat ini, kalau kalian terjadi perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dari perselisihan, dudukan. Apa pendapat kamu? Apa pendapat kamu? Nah, kemudian cari ilmunya dari orang-orang yang memahami tentang hal tersebut. Siapa di antara dua pendapat ini yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan ini solusinya. Bukan kemudian ya sudah antum jalan dengan keyakinannya, kamu jalan dengan keyakinannya, jangan saling menghina, jangan saling mencela. Akur. Kan bersatu katanya. Ini namanya bukan persatuan tapi menunda perpecahan. Seperti kata bahasa Ustaz Muhammad bin Rasulullah hafizahullah. Nah, suatu saat tetap akan terjadi. Tapi kalau kita mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah, yang keliru, rujuk. Yang benar juga, alhamdulillah. Nah, tidak menjadi takabur dengan kebenarannya, ya tetap tawadhu. Sehingga akhirnya benar-benar bersatu di atas Al. Dan Allah akan turunkan barokah. Nah, karena berjalan di atas bimbingan Allah dan Rasulnya. Nah, barakallahu. Wa qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, qul yahdhalil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adzabun alim. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-63, dan hendaklah merasa takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia merasa takut antusibam atuk menimpa kepada mereka fitnah atau menimpa kepada mereka azab yang pedih. Di dalam ayat ini terdapat ancaman untuk orang yang menyelisihi amrihi. Dimaksud amrihi di sini kata para ulama, amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diancam dalam ini dengan dua perkara. Pertama, dia akan ditimpa dengan apa? Fitnah. Yang kedua, dia akan ditimpa dengan azab. Ini ancaman untuk setiap orang menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Ini ancaman keras. Nah, dijelaskan qala Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, Jabal Sunnah, gunungnya Sunnah, orang yang Allah kokohkan di dalam memegang Sunnah ini. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau berkata, atadri mal fitnah, apakah engkau tahu apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat tersebut? Antusibahum fitnah, akan menimpa kepada enam, kepada mereka fitnah, kepada orang yang menyelisih perintah Rasulullah akan menimpa kepada mereka fitnah. Apakah engkau tahu apa yang dimaksud dengan fitnah tersebut? Beliau mengatakan, al fitnatu asyir, fitnah yang dimaksud di sana adalah kesyirikan. Wal iyyadzim, pada syirik adalah apa? Sebesar-besar dosa yang paling besar. La'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un minaz zaygi fayahlik. Bisa jadi. Nah, ketika orang tersebut menolak sebagian dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa jadi ada di dalam hatinya sesuatu perkara dari zaig, dari penyimpangan, kemudian dia binasa. Ketika menolak sabda-sabda atau bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ancaman. Kemudian ada satu faedah yang berharga dari Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Usulul Fiqh, dikatakan, antum perhatikan ayat tadi. Ancaman untuk orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah, pertama disebutkan akan ditimpakan kepadanya apa? Fitnah. Itu zaid, penyimpangan hati. Yang kedua, akan ditimpa padanya azab yang pedih. Kata beliau rahimahullah, Allah sebutkan terlebih dahulu ancaman fitnah, penyimpangan hati, baru kemudian azab yang pedih. Ini menunjukkan kata beliau rahimahullah bahwa penyimpangan hati, zaigun qulub, menyimpang hatinya dari jalan istiqomah kepada jalan yang menyimpang, ini asyad, ini lebih berat, hukuman yang lebih berat bagi. Walaupun mungkin secara zahir ketika hidup di dunia seakan-akan Allah berikan kemakmuran. Seakan-akan ketika dia salah, dia tahu menyelisih bimbingan Rasulullah, namun Allah berikan kemudahan urusan dunia. Ya, usahanya lancar, Nah, keluarganya makmur, tidak terganggu urusan ekonominya, kedudukannya tetap berjaya di tengah-tengah manusia. Dalam keadaan dia mengetahui dia di atas penyisian kepada nabinya, maka ini zaibul qulub, penyimpangan. Dan ini adalah enam siksaan yang keras. Ketika seseorang tidak mengetahui al-haq, ketika seseorang tidak mau menerima al-haq, maka ini enam hukuman yang keras. Dia akan semakin menyimpang dengan hal tersebut, semakin yakin dengan penyimpangan. Waliyadzubillah, sampai suatu waktu yang telah tetapkan, Allah akan hukum dia dengan tidak. Waliyadzubillah. Baru kemudian dia diancam dengan azab yang pedih. Ya Allah akan timpakan kepadanya. Ikhwani fiddin, rahimana rahimakumullah. Demikian penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah. Naam, tentang ma'rifatun nabi. Berarti seseorang yang mengenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendorongnya untuk menerima syariat yang beliau ajarkan, untuk membenarkan khabar-khabarnya, tunduk dan patuh menjalankan nasihat-nasihat beliau alaihi salatu wasallam. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sore hari bermanfaat. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Ya, insyaallah kita sisakan satu untuk pertemuan mendatang insyaallah taala tentang mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, hadir yang bertanya? Tidak ya. Tapi ditunda ya. Iya, ditunda aja. Subhanallah wa bihamdih.